Sikap yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab ini ada yang mengartikan bahwasanya guru lebih diutamakan daripada orang tua. Apakah hal tersebut benar? Dilihat dari aspek mana? Dilihat bahwasanya guru itu lebih berjasa, atau dilihat dulu? Dilihat jadi guru itu sekaligus orang tua. Sebagian ulama itu orang tuanya adalah gurunya, semacam Syekhul Islam Taimiyah itu orang tuanya adalah gurunya. Ya, maka ya tidak bisa kita pisahkan. Akan tapi ketika orang tua itu menjadi guru dalam masalah dunia, sedangkan dia punya guru dalam masalah agama yang ajarinya tentang surga dan amal yang dekat kepada surga, maka dalam hal ini, maka dilihat dari sisi ini, maka guru lebih utama daripada orang tua, lebih berjasa daripada orang tua. Orang tua ngajari dunia, guru ngajari agama, ingatkan pada akhirat. Maka di sini guru punya jasa yang lebih daripada orang tua, dilihat dari sisi ini. Adapun dilihat dari sisi kehadirannya dia ke dunia, maka orang tua tetap lebih utama daripada guru, ya. Karena orang tua adalah sebab dia hadir di dunia ini. Maka dilihat dari sisi ini orang tua tetap lebih utama.